Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بسنته وسار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa bersyukur, memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Terkhusus Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar, yaitu bisa mengenal Islam dengan sebenar-benarnya, bisa memiliki keyakinan, ya, i'tiqad, akidah yang sahihah, akidah yang benar, yang lurus, akidah yang murni, keyakinan yang murni berasal dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita bersyukur diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keyakinan-keyakinan kita itu tidak bercampur dengan hal-hal lain yang bersumber dari agama-agama yang lain. Karena sebagaimana kita lihat, banyak di antara kaum muslimin yang masih mempercayai, masih meyakini hal-hal yang sebenarnya itu tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika kita diberi anugerah oleh Allah untuk bisa memurnikan akidah kita, ya, membersihkan keyakinan kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak, maka ini adalah anugerah yang besar yang sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita itu mensyukuri nikmat tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keyakinan terpenting yang ada di dalam Islam adalah beriman terhadap perkara yang gaib. Beriman terhadap semua perkara yang gaib. Ya. Karena bahkan keimanan terhadap perkara yang gaib ini adalah dasar. Sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu manakala dia beriman kepada, atau orang yang bertakwa itu manakala dia beriman kepada perkara yang gaib. Firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah Alkitab. Kitab itu tidak ada keraguan, tidak ada keraguan sedikit pun. Adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian siapa itu orang yang bertakwa? Allah sebutkan dalam ayat setelahnya, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Pertama, terkait dengan keyakinan. Wa yuqimuna sholah, dan mereka itu menegakkan sholat. Wa yu'tuna, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari sebagian yang kami rezekikan, kami anugerahkan kepada mereka. Tayyib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua poin terkait dengan orang yang bertakwa itu, dia terkumpul pada dirinya keyakinan yang benar dan amal yang juga benar. Ya, keyakinan yang benar dan amal yang benar. Keyakinan di sini diwakili dengan beriman kepada perkara yang gaib, karena ini adalah intinya. Adapun amal diwakili dua, sholat dan menginfakkan harta. Menginfakkan harta di sini meliputi infak yang wajib maupun infak yang mustahab. Infak yang wajib, ya zakat, yang wajib, ya. Kemudian infak kepada istri, kepada anak, ya, kepada kerabat yang memang menjadi tanggungan dia. Dan ada infak-infak yang mustahab, banyak. Amal di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mewakili dua perkara. Salat ini bagaimana amal dia itu bagus? Amal dia kepada Allah itu bagus. Dan terkait dengan meninfakkan harta ini ada kaitannya dengan hubungan dia dengan sesama manusia. Hubungannya dengan sesama manusia. Dengan kata lain, orang yang bertakwa itu keyakinannya benar, amalannya, apakah amalan terkait dengan hubungan dia dengan Allah, ya, juga hubungan dia dengan manusia, semuanya baik. Inilah orang yang bertakwa, intinya, ya. Keyakinannya benar, amalannya benar. Amalan meliputi, ya, amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Nah, orang yang bisa menyempurnakan, ya, poin-poin ini, maka dialah orang yang bertakwa. Baik. Nah, pembahasan kita terkait dengan poin yang pertama. Karena ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali. Tidaklah dikatakan orang itu bertakwa, ya, kecuali kalau dia itu beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Beriman kepada perkara yang gaib. Ada sebagian orang, ya, yang dia itu mengatakan sing penting kan hatinya baik. Ya. Atau sing penting kan, ya, hubungan dengan sesama itu baik. Ini hanya bagian, salah satu bagian saja. Tidak akan sempurna seseorang kecuali kalau keyakinannya baik dan amalan baik. Amalan pun bukan hanya sekedar amalan dengan sesama yang baik. Yeah. Dia pun harus memperhatikan bagaimana amalan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang amalan yang untuk Allah ini itu terkait dengan yang pertama. Terkait dengan iman kepada perkara yang gaib. Kalau dia tidak beriman kepada perkara yang gaib, ya tadi, tidak mementingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa yang pentingkan dengan sesama baik. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang dimaksud dengan iman kepada perkara yang gaib itu? Iman perkara terhadap perkara yang gaib meliputi jelas pertama rukun iman yang enam itu. Rukun iman yang enam, ya. Apa saja yang pertama, Mas? Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada iman kepada kitab. Yang empat, iman kepada Rasul. Yeah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya harus diimani. Sayyid. Dan selain itu juga ada yang terkait hal-hal yang gaib yang juga harus diimani. Ya. Hal-hal yang gaib yang harus diimani. Meliputi apa itu? Di sini saya sedikit kutipkan perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala ketika beliau mensyarah Lum'atul I'tiqad, ya, syarah Lum'atul I'tiqad. Kata beliau hafizahullahu taala, al-imanu bil ghaibi wa huwa maghaba 'anil nasi wa lam yushahiduhu min al-umuril madhiyati wal umuril mustaqbalati. Kata beliau, iman terhadap perkara yang gaib itu yaitu apa saja yang gaib dari manusia yang tidak dijangkau oleh panca indera manusia, al-hawas, ya, tidak dijangkau oleh al-his, ya. Apa yang perasaan yang ada di tubuh dia, itu tangannya yang bisa merasa, rasa yang didapat dengan mata yaitu melihat, rasa yang didapat dengan telinga yaitu pendengar, rasa yang didapat oleh lidah dan seterusnya, tidak bisa dijangkau itu semuanya. Tidak disaksikan oleh manusia meliputi, nah ini, al-umurul madhiyah, perkara-perkara yang telah lampau, yang telah lampau. Wal-umuril mustaqbalah, dan perkara-perkara yang akan datang, allati lam yusyahidhan nasu, yang tidak bisa disaksikan oleh manusia. Li'annaha qad madat, karena sudah lewat, kalau yang sudah lewat. Wangqadat, ya sudah berlalu. Au li'annaha lam tahduts ba'du, atau dia itu belum terjadi sama sekali. Mimma shahhat bihil akhbar, dari perkara-perkara yang beritanya itu telah sahih. Dari perkara-perkara yang beritanya itu telah sahih dari Allah dan Rasulnya, intinya itu. Ya. Tayyib. Dari sini kesimpulan kita, perkara yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Ya. kemudian diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, baik sesuatu yang telah lalu maupun sesuatu yang akan datang. Ya, tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, kemudian dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini intinya, meliputi sesuatu yang telah lalu dan sesuatu yang akan datang. Nah, kemudian beliau mengatakan contoh-contoh sesuatu yang telah lalu, ya, yang telah lalu yang termasuk perkara yang gaib. Dari sejak penciptaan alam semesta, penciptaan ars, penciptaan kolam, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia yang pertama Adam, penciptaan iblis, ya, penciptaan jin, malaikat dan seterusnya. Ya. Kemudian termasuk ketika Adam, kisah Adam dengan malaikat, dengan iblis, ya. Kemudian kisah-kisah setelah Nabi Adam diturunkan dan keturunannya, para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, kejadian-kejadian yang telah lalu. Ini semuanya adalah perkara yang gaib. Kalau itu semuanya dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus mengimaninya. Harus mengimaninya. Kemudian juga terkait dengan perkara-perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang terkait dengan kematian, ya. Terkait dengan alam barzakh, terkait dengan hari kebangkitan, terkait dengan nanti ada sangkakala, ada malaikat yang meniupkan sangkakala itu, ya. Terkait dengan nanti di padang mahsyar, terkait dengan nanti hisab, terkait dengan nanti misalkan apa namanya haud dan seterusnya sampai al-jannah wan nar, surga dan neraka. Apa saja yang ada nanti di hari kiamat, termasuk asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, ya, sebelum terjadinya kiamat, itu pun termasuk perkara-perkara yang gaib, yang harus kita imani kalau itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga termasuk sedikit kita menyinggung rukun iman yang 6 tadi, semuanya ini adalah gaib terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya, hakikatnya seperti apa? Sesuatu yang gaib. Kemudian terkait dengan para malaikatnya, ini juga perkara yang gaib, harus dipercaya. Yang semisal dengan ini adalah jin. Terkait dengan dua ini, malaikat ataupun jin, ada sebagian manusia bahkan termasuk juga sudah merambah pada sebagian kaum muslimin, tidak mempercayai malaikat dan jin itu atau setan itu sebagai makhluk. Tetapi apa? Mereka meyakininya hanya sebatas sifat. Ya, tidak meyakini sebagai makhluk, hanya sebatas sifat. Ini kan? Ini adalah pemikiran-pemikiran yang dari luar Islam, merasuk dalam Islam. Katanya kalau malaikat itu hanya sifat dorongan untuk melakukan kebaikan. Dorongan-dorongan berbuat baik, oh itu malaikat. Setan dorongan-dorongan berbuat jahat. Nah, ini pemikiran dari selain Islam. Terkait dengan ini adalah terkait dengan dunia jin. Ya. Terkait dengan dunia jin. Nanti terkait dengan roh. Ya. Arwah manusia. Arwah gentayangan dan seterusnya. Kan kayak gitu. Ini kaitannya. Nah. Kemudian terkait dengan masalah para rasul. Rasul-rasul yang terdahulu tadi sudah kita sebutkan. Ya. Atau sebelumnya terkait dengan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ini semuanya perkara yang gaib. Termasuk hari kiamat yang tadi kita sebutkan. dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah perkara yang gaib. Baik. Nah, sebelum kita mengarah kepada klinik ya atau takhayul dan khurafat ya terkait dengan masalah itu, kita yang terpenting dulu buat kita terkait dengan perkara-perkara yang gaib tadi yang dikabarkan oleh Allah ataupun Rasulnya, maka kita harus meyakininya dan mengimaninya tanpa, nah ini penting, tanpa dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan akal ya atau berdasarkan percobaan ya, tajrubah. Nah, karena sebagian orang terkait dengan perkara-perkara yang tadi kita sebutkan secara sepintas itu tidak mempercayai dan tidak mengimaninya. Tidak mempercayai dan tidak mengimaninya. Jadi kalau bisa kita simpulkan kurang lebih secara global loh ya, ada tiga golongan manusia terkait dengan perkara yang gaib. Dia itu yang beriman kepada perkara yang gaib murni yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Ini, inilah seorang Muslim yang benar. Golongan yang kedua, yang tidak mengimani. Yang pertama kan tadi mengimani. Yang kedua, tidak mengimani perkara-perkara yang gaib, kecuali kalau masuk akal. Kecuali kalau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern. Yeah. Dengan percobaan-percobaan. Baru diyakini. Intinya, yang kedua ini tidak beriman kepada perkara yang gaib, kecuali setelah masuk akal. Yeah. Setelah bisa dijangkau oleh akal. Baik. Kemudian yang ketiga, yang dia itu beriman kepada perkara yang gaib, ya, yang tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman, imani, percaya perkara-perkara yang gaib, tapi sumbernya bukan dari Allah dan Rasulnya. Atau barangkali kalau kita tambah yang keempat ini yang campuran antara pertama dengan ketiga. Yang dikabarkan Allah diyakini, ya, yang berupa khurafat, takhayul, ya, klenik juga dipercaya. Nah, ini barangkali empat golongan jadinya ya. Yang keempat ini campuran. Pokoknya semua perkara gaib dipercaya. Nah, baik, maka kita hendaknya yang pertama. Terkait dengan perkara yang gaib itu murni hanya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya saja. Adapun perkara gaib dari selain Allah dan Rasulnya, ya, maka kita tidak meyakininya itu. Kalau didustakan atau bertentangan dengan syariat, kita harus dustakan. Ya, harus dustakan. Yang tidak diperinci oleh syariat, kita juga tidak memperincinya. Nah, intinya keyakinan kita terhadap perkara yang gaib hanya sebatas yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena perkara yang gaib tidak bisa dijangkau oleh akal dan tidak bisa dijangkau oleh indera kita, ya. Tubuh kita tidak bisa. Sehingga murni perkara yang gaib itu sesuatu yang datang dari wahyu, datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Kemudian poin berikutnya yang terpenting bagi kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sempat kita sebutkan bahwasanya kita harus mengimani, meyakini apa saja yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun tidak masuk akal, ya, meskipun tidak bisa dicerna oleh akal, meskipun tidak bisa terbuktikan dengan ilmu pengetahuan modern. Kenapa? Kalau seseorang itu beriman, percaya, kalau itu masuk akal baru dipercaya, ya. Kalau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern, ya, kimia atau fisika atau yang semisalnya baru dipercaya. Maka ini bukan iman terhadap perkara yang gaib. Contoh ya, dulu terkait dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di belak apa yang dalam ilmu pengetahuan modern belakangan terbukti, tetapi ketika itu belum ilmu pengetahuan ketika itu belum bisa membuktikan. Maka dulu ditolak, banyak orang yang tidak percaya, tidak mengimani. Ya. Yaitu terkait dengan apa namanya hadis Zubab, lalat yang jatuh ke dalam air. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan falyakmishu tsumma yanzihu. Hendaklah dicelupkan sekalian kemudian diambil. Ya. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahihi ta'un wa fi akhar shifa. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Karena di salah satu sayapnya itu ada racun, satunya lagi ada penawarnya. Ini dulu ditolak. Ya, tidak diyakini. Kenapa? Karena sesuatu yang gaib. Ya. Tidak dipercaya itu. Banyak orang-orang terdahulu yang menolak hadis ini. Tetapi baru sebagian orang itu percaya setelah belakangan ini ilmu pengetahuan modern membuktikan itu, baru mereka pada percaya. Maka iman seperti ini itu tidak ada manfaatnya. Ya. Keimanan kepada perkara yang gaib baru dipercaya, baru diimani kalau sudah terbukti secara apa namanya ilmu pengetahuan modern, secara akal masuk akal baru dipercaya, itu bukan iman. Bukan iman. Nah, kalau seperti itu orang-orang kafir ya beriman, ya kan? Kenapa? Karena masuk akal. Justru orang kafir itu mereka menolak, tidak mau beriman. Kenapa? Karena tidak masuk akal, karena tidak terbukti dalam ilmu pengetahuan, dalam tajrubah, dalam apa namanya istilahnya percobaan-percobaan, ya. Pengalaman-pengalaman tidak terbukti. Nah, maka diingkari itu. Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh engkau dulu dalam keadaan lengah lalai dalam masalah ini. Fakasyafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kemudian kami singkap darimu tabirmu, tabirnya disingkap. Maka fabasaruka al-yawma hadid. Maka penglihatanmu ketika itu, di hari itu, menjadi tajam. Penglihatanmu menjadi tajam. Kata sebagian ulama kita, sebagaimana dikatakan Syekh Saleh Fauzan di sini, hadza khitabun lil insani annahu inda naz'i ruhihi yushahidu makana yukhbar anhu fi hayatihi. Naam, kata beliau, ayat ini, ya, ini berbicara terkait dengan manusia ketika dicabut ruhnya. Ketika dicabut ruhnya. Maka ketika itu dia bisa melihat sesuatu yang dulu diberitakan kepada dia. Ya, terkait dengan malaikat dan seterusnya. Ya. Malaikat maut. Yang dulunya dikabarkan di dalam atau di masa hidupnya. Dia bisa melihat itu. Matanya sudah menjadi tajam. Karena apa? Karena dibuka takbirnya tadi. Tabirnya dibuka. Hijabnya dibuka. Fakasyafna anka ghita'ak. Kami buka darimu penutup itu. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka penglihatanmu menjadi tajam. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala. Fahina idzin la yanfa'uhu imanun. Di saat seperti itu keimanan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tidak ada manfaatnya. Apa ya? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan innallaha la yaqbalu taubatal abdi ya innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama belum apa namanya? Belum di kerongkongan itu nyawanya, belum sampai kerongkongan. Ya. Maksudnya ketika selama nyawanya itu belum mulai dicabut, taubatnya itu diterima. Tetapi kalau nyawanya sudah mulai dicabut, enggak diterima. Kenapa? Karena dia sudah bisa melihat sesuatu yang gaib, yang dulunya dia ingkari, enggak diterima. Baik. Nah, ini yang terpenting bagi kita. Jadi, kita harus mengimani itu meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa menjangkau akal kita. Kemudian sekarang, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara terkait dengan masalah klinik, ya, masalah khurafat, masalah tahayul. Khurafah, ya. Khurafat, yang dikenal khurafat, asalnya itu khurafah ini dulunya nama orang. Nama orang. Dalam apa diceritakan dalam ma'ajim, ya dalam mu'jam-mu'jam, orang yang bernama khurafah ini, dia diceritakan hilang dari kampungnya sekian lama. Kemudian kembali ke kampungnya, kemudian menceritakan hal-hal yang tadi dia dibawa setan ini itu. Ya. Gampangannya dia ya barangkali antum pernah mendengar katanya orang kesesat. Dia seolah-olah melihat ini, melihat itu. Perkara-perkara yang gaib. Dibawa jin. Ya. Kemudian dia setelah pulang ke kampungnya. Ya, dia cerita yang aneh-aneh. Melihat ini, melihat itu selama kita. Saya hilang itu kayak gini, dan seterusnya. Nah. Kemudian itu dinyatakan dusta atau didustakan ceritanya itu oleh penduduk kampungnya. Sehingga setelah sejak saat itu, kalau ada cerita dusta disebut cerita khurafat. Ya. Cerita yang khurafat asalnya itu. Jadi khurafat asalnya adalah cerita yang dusta yang dibuat-buat. Ya. Yang tidak dipercaya maksudnya. Yang tidak dipercaya. Nah, tetapi kemudian ya, istilah khurafat ini secara lebih spesifik lagi dipakai untuk cerita-cerita yang tidak ada dasarnya dari wahyu yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang gaib. Nah, karena memang tadi asalnya juga itu. Katanya dibawa kemana, ke jin dan seterusnya. Adapun takhayul, takhayul itu takhayyala, yaitu dari apa ya? Sesuatu yang khayalan kayak gitu ya. Takhayul itu dari kata itu, istilah kita khayalan. Ya, istilah modern halu ya. Orang yang dia punya halu ya. Sekarang kan banyak orang yang halu tapi dipercaya ya kan kayak gitu. Baik. Nah, ngerti halu ya, Mas? Bukan halu gitu ya. Halu, halusinasi ya. Dia seolah-olah melihat apa, dia ngomong sendiri, cerita sendiri. Kalau ditanya saya lagi cerita sama orang apa di depannya dan seterusnya. Seolah-olah kayak punya teman sendiri. Padahal sebenarnya itu orang yang gangguan jiwa sebenarnya barangkali ya. Cuman supaya enggak dianggap apa namanya? Enggak dianggap jelek orang yang kena gangguan jiwa kan terkesan jelek ya. Apalagi dikatakan gila kayak gitu kan. Nah, supaya enggak dicela, ah ini orang yang karena mungkin kadang kala sadar, kadang kala tadi ngeromet sendiri karena memang dalam istilah junun itu ada junun yang muakkatan ya, yang hanya sebentar ya, tidak terus menerus barangkali ini dia sebenarnya gila tapi dalam batas waktu tertentu kemudian sadar. Nah, ketika dia kondisi yang junun ini dia ya namanya orang yang lantur kemana-mana seolah ngomong sama sendiri padahal ya tadi ya gila sebenarnya ya, cuman sekarang istilahnya halusinasi ya, mungkin orang yang gila juga punya halusinasi sendiri sih, punya dunia sendiri seolah-olah kayak gitu. Nah, tayyib ala kulli hal. Nah, kembali kepada tahayul tadi, orang yang punya hayalan-hayalan dia seolah-olah melihat ini melihat itu dan seterusnya, ini tahayul asalnya adalah itu ya. Ya kemudian ya dibawa kepada berita-berita tadi terkait dengan masalah klenik. Klenik itu kan bahasa, enggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Nah, sesuatu yang dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan mistis. Ya. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat ya terkait dengan masalah ini, terkait dengan keyakinan masalah ruh. Ya, mereka meyakini yang gaib. Tetapi keyakinan yang salah terkait dengan masalah ruh. Terkhusus ruh orang-orang yang sudah meninggal. Ya, terkhusus. Ya. Dalam keyakinan sebagian manusia, ya, dan ini dibangun di atas agama selain Islam. Ya. Bahwasanya ruh orang yang sudah meninggal itu ya bisa kelayaban. Ya. Bisa kelayaban, makanya ada istilah ruh atau arwah gentayangan, kan kayak gitu. Ini, tidak ada di dalam Islam adanya ruh, arwah gentayangan. Yang diyakini dalam Islam, ruh setelah lepas atau setelah dicabut dari jasadnya, setelah dipisah dari jasadnya, ya, dan setelah itu ketika ditanya, dikembalikan, kemudian masing-masing ruh ini posisinya sesuai dengan derajat dia masalah iman dan amal. Ya, secara detail Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sekian bahwasanya ruh itu bertingkat-tingkat posisinya, ya. Bertingkat-tingkat posisinya, ya. Ada yang di surga, ya. Ada yang di burung temboloknya burung surga berkeliaran, terbang-terbang di surga, ada yang di pintu surga. Dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, ruh manusia setelah meninggalnya, imma muna'am inna mu'adzab. Imma mu'adzab. Imma dia mendapatkan nikmat, imma dia mendapatkan azab. Ya. Kalau dia mendapatkan nikmat, tidak perlu kalau malam Jumat pulang nyari kopi hitam. Nah, tidak perlu. Kan katanya ini Mbok Mbae Bali ya kan disuguhi senengannya apa kopi hitam. Nah, kalau getuk malah kali misalkan ya. Nah, disuguhi itu. Enggak perlu kenapa? Kalau memang dia itu munaan ya. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ngapain balik-balik nyari kopi hitam? Ya, sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau dia mu'adzab diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak bisa lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengin jalan-jalan ke mall ya. Nanti bisa jalan-jalan ke mall ke tempat-tempat yang menyenangkan ya. Di sana yang ada sesajennya yang enak-enak loh, enggak jadi diazab. Ya. Nah, karena ini akhirnya apa? Akhirnya adalah muncul selain dibangun di atas keyakinan yang salah itu, muncul juga amalan yang salah. yaitu kesyirikan. Ya, kesyirikan. Memberikan sesajen. Kenapa? Ya, tadi memuliakan roh leluhur katanya. Ya. Dan seterusnya. Minta supaya tidak diganggu atau bahkan minta supaya hajatnya terwujud. Ya. Dari keyakinan yang salah itu muncul perbuatan yang salah juga, yaitu perbuatan kesyirikan. Yang pada hakikatnya, kalaupun mereka melihat sosok yang mirip dengan siapa? Nenek moyangnya yang sudah meninggal itu, mbahnya atau bapaknya atau siapa yang sudah meninggal, pada hakikatnya itu adalah jin. Adalah jin. Dan bisa jadi jin qorin. Bisa jadi, wallahu alam ya, kita tidak bisa memastikan itu. Karena jin qorin ini adalah jin yang memang menyertai setiap kita manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu ya walakin kana fi dhalalin ba'id ya, dan berkata qarinnya ya, jin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan beberapa orang tabi'in ya, mujahid dan yang lainnya, qarin di sini adalah asyaitanu ya, alladzi wukila bihi, setan yang memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai setiap orang. Makanya dia paham persis pakaiannya yang biasa dipakai seperti apa, kesenangannya seperti apa, bahkan bisa menirukan cara ngomongnya dan seterusnya. Dan kita tahu jin diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya tasakkal, dia menyerupai makhluk-makhluk yang lain. Ya. Sebagaimana di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, seperti jin yang dilihat oleh Abu Hurairah. Dia menyerupai seorang anak muda yang datang mencuri harta zakat. Ya kan? Intinya apa? Jin itu bisa menyerupai siapapun, menyerupai harimau, menyerupai ular, makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika ada masuk ular yang masuk ke dalam rumah, diusir. Barangkali itu jin. Ya. Bukan langsung dibunuh. Ya. Karena jin bisa menyerupai benda-benda atau hewan-hewan apapun itu. Termasuk manusia, menyerupai bulu yang dia temani. Ya. Mbahnya, korinnya bisa jadi, wallahu alam. Ya. Yang jelas dia adalah jin. Entah korinnya, entah yang lain. Nah, kalau justru minta tolong kepada jin itu, atau minta dilindungi sama jin itu, akhirnya minta pertolongan kepada jin. Yeah. Minta dilindungi sama jin. Termasuk di sini adalah percaya kepada benda-benda yang keramat. Yeah. Katanya di situ ada rohnya apa, kayak gitu, ada ularnya, ada harimaunya, atau ada, ya itu jin yang menyerupai, kadang muncul nampak dalam bentuk ular, dalam bentuk harimau, dalam bentuk kera, dan seterusnya. Tetapi itu diyakini sebagai roh leluhur, nenek moyang. Ini yang menjadi masalah. Muncullah perbuatan kesyirikan. Nah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Nabi SAW bahwasanya ada seseorang yang ya, dari kalangan manusia itu minta perlindungan ya jin manusia seorang dari kalangan jin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fazaduhum rahaqa, maka menambah dosa bagi mereka semuanya. Nah, dosa ya enggak boleh, termasuk kesyirikan minta pertolongan kepada jin. Nah, ala kulli hal ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan kita hanya mengimani perkara yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Ya. Apapun perkara-perkara yang gaib yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, ya, tidak boleh kita yakini dan tidak boleh kita percaya. Nah, itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.